lama tentang seorang anak manusia yang berjalan di keremangan malam hanya ditemani noda dan dosa. Tersenyum berharap sapa, hanya alunan musik terdengar. Dia tertawa tersenyum bahagia. Dia tertawa, tersenyum bahagia.